Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allama ta'lima tadhakkura tadhkir wan nafa' wal intifa'. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف الحبيب عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وورد أن صحيفة العبد إذا أردت على الله عز وجل من آخر كل يوم فإن كان في أولها وفي آخرها خير يكون الله تعالى للملك أمه ما بين ذلك. Telah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasannya jika catatan amal seorang hamba disodorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap akhir daripada hari itu, kalau ternyata dilihat di awal hari itu dan di akhir hari itu, jika dilihat di awal hari itu dan di akhirnya khairun, ada kebaikan, yaqulullahu ta'ala lil malak umhuma baina dharik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, hapuslah maksiat-maksiat yang dilakukannya di antara kedua waktu tersebut. Wadharika min fadlillahi ta'ala alaina, dan itu termasuk keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wa 'alan nasi, dan kepada manusia. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan daripada manusia, la yashkurun, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan daripada bacaan kitab Risalah Al-Mu'awanah Wal-Mudaharah wal muwazarah, maka terlebih dahulu kita akan singgung tentang hari Rabu Wekasan, karena banyak yang bertanya ternyata apa sih hari Rabu Wekasan itu dan amalan apa yang ada di dalamnya dan bagaimana hukumnya. Jadi ketahuilah bahwasanya Rabu Wekasan itu salah satu tradisi yang ada di Jawa. Salah satu tradisi daripada tradisi-tradisi orang Jawa yang banyak adalah Rabu Wekasan. Rabu Wekasan artinya Rabu terakhir. Dan yang dimaksud dengan Rabu terakhir adalah Rabu terakhir di bulan Shofar. Dan mereka punya tradisi merayakan atau punya ritual tertentu untuk menyambut yang namanya Rabu Wekasan tersebut. Jadi di antara mereka ada yang berkumpul untuk membaca doa bersama-sama, membaca zikir, membaca yasin dan seterusnya. Ada di antara mereka yang bersedekah di malam Rabu atau di hari Rabu tepat Rabu terakhir bulan Shofar, mereka bersedekah. Dan di antara mereka ada yang melaksanakan sholat. Ada yang mereka melaksanakan sholat tertentu, dan mereka juga sebagian melaksanakannya berjamaah. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu Rabbuh Wakasan, ini Rabbuh terakhir daripada bulan Shofar, karena sekarang ini adalah bulan Shofar, dan bulan Shofar adalah bulan kedua daripada bulan-bulan Hijriyah. Bulan pertama sudah kita lewati, bulan Muharram. Kadang-kadang seseorang mengaku dia Muslim, tapi kalau disuruh sebutkan bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan tahun Islam, dia tidak tahu, tapi ngakunya Muslim. Ditanya tentang tahun Islam, dia tidak hafal. Disebutkan, suruh sebutkan 12 bulan dengan tertib, dari bulan Muharram, Shofar, dan sampai akhir, banyak yang mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka disuruh menyebutkan bulan Masehi, bulannya mereka, wah, hatta anak kecil belum sekolah pun sudah hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini kan suatu kekurangan. Mestinya simbol-simbol Islam, apa yang berkaitan dengan Islam, syiar-syiar Islam, itu lebih didahulukan daripada syiar-syiar mereka. Tahun baru Islam lebih harus dihargai, lebih harus dirayakan daripada tahun Masehi. Yang mungkin juga tidak lama lagi akan datang tahun baru Masehi. Tidak usah ikut-ikutan mereka merayakan. Kita punya tahun Islam sendiri. Katakan kepada mereka bahwasanya kami ini ada orang Islam. Kami punya tahun baru sendiri. Orang Islam punya tahun baru sendiri. Kami tidak ikut kepada kalian. Tahun baru kami adalah satu Muharram. Begitu juga jangan kalian ikut-ikutan merayakan tahun atau hari Valentine, hari ini dan hari itu, yang mereka orang-orang Yahudi dan Nasara sengaja membuat hari tersebut untuk membuat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan umat Islam, terutama jauh daripada simbol-simbol Islam mereka, syiar-syiar Islam mereka. Jadi seharusnya kita sudah bangga dengan hari raya kita sendiri. Kita bangga dengan tahun baru Islam kita sendiri. Kita bangga dengan syiar Islam. Kita bangga dengan tempat ibadah kita. Kita bangga dengan nabi-nabi kita. Kita bangga dengan ulama-ulama kita. Tidak usah kita melihat kepada mereka. Nah, ini yang salah. Kadang-kadang tahun Hijriyah itu mereka sebagian tidak hafal. Ini harus dihafalkan. Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kembali lagi kepada bulan Muharram dan kemudian Shofar. Dan sekarang kita berada di bulan Shofar. Ini dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya mereka sebagian menganggap bahwasanya bulan Shofar ini bulan yang tidak baik. Bulan Shofar ini bulan yang membuat manusia sial. Bulan Shofar bulan tempat turunnya bala. Dan mereka kadang-kadang menjauhi untuk melakukan aktivitas tertentu di bulan Shofar. Termasuk nikah. Mereka tidak mau nikah di bulan Shofar. Karena mereka menganggap tidak beruntung, akan sial pernikahan yang dilakukan di bulan Shofar. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Sayyidina Fatimah Zahra, dengan Sayyidina Ali, putri tercintanya. Menikahkan, Rasul memilih bulannya bulan Shofar. Apa sial? Nah, keberkahan yang datang, kebaikan yang datang. Begitu juga mereka kadang-kadang beranggapan juga bulan Syawal jangan ada nikah di situ. Tapi banyak orang yang melakukan akad nikah di bulan Syawal. Sebagian di antara mereka mengatakan seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istrinya Sayyidatuna Ummu Salamah di bulan Syawal juga. Jadi semua hari-hari Allah Subhanahu wa taala barokah. Semua baik. Tinggal kita aja yang mau mendapatkan kebaikan dari Allah, atau sebaliknya kita akan mendapatkan kesialan dari Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu bisa ada kebaikan dan setiap waktu bisa juga ada kesialan, bala, kejelekan, bencana, musibah setiap waktu. Walaupun itu mungkin hari Jumat sekalipun, kita katakan hari Jumat hari yang mulia, tapi bisa aja bala turun di hari Jumat. Bisa aja balak dan musibah turun. Tentunya tidak diharuskan seperti itu. Jadi termasuk kita katakan bulan Syawal, mereka kadang-kadang menganggapan itu adalah bulan yang tidak baik, bulan yang jelek, bulan menurunkan kesialan dan seterusnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, awalul akhirul arbi'a fi syahr huwa yaumun yaumun nahsin mustamir. Hari Rabu terakhir di setiap bulan itu adalah hari sial, hari naas yang terus menerus. Hari Rabu terakhir itu ada hadisnya, walaupun itu dhaif. Dan itu dikaitkan juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Qoma'at. Maka ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabat qaumu 'adin fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Coba kamu lihat bagaimana kaum 'Ad, mereka mendustakan Nabi Allah, mereka mendustakan Rasul Allah, mereka mendustakan apa yang telah disampaikan kepada mereka daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana mereka melihat pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Bagaimana ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka? Kapan itu terjadi? Fi yaumi nahsin mustamir, di hari yang sial yang terus menerus. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, ahli ta'wil, mengatakan itu terjadi di akhir arbi'a minas syahr. Itu terjadi di hari Rabu terakhir. Sehingga mereka mengambil kesimpulan hari Rabu terakhir itu membuat sial. Apalagi memang ada sesuatu yang dikaitkan juga dengan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka seseorang melakukan canduk, misalnya hijamah canduk di hari Rabu. Rasul juga tidak suka kalau seseorang memotong kukunya misalnya di hari Rabu. Walaupun riwayat-riwayat dhaif. Begitu juga dalam riwayat Rasul SAW mengatakan la yabdu barasun wala juzamun illa yaumul arba'a. Tidaklah tumbuh penyakit baras dan juga penyakit lepra kecuali di hari Rabu. Bahkan juga di hari Rabu ada sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, termasuk di antara yang terjadi di hari Rabu adalah permulaan sakitnya Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Nabi mulai sakit sebelum wafatnya di hari Rabu. Tapi walaupun demikian, bukan hari Rabu hanya yang ada kesialan, yang hanya bala, yang ada sesuatu yang jelek, tidak. Tapi juga ada kebaikannya. Karena di hari Rabu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Nuh. Dan di hari Rabu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Oleh karena itu para ulama memilih kalau memulai pelajaran dan memulai pengajaran itu biasanya memulainya di hari Rabu. Jadi memulai ngajar, mulai belajar itu memilih harinya hari Rabu. Karena juga ada riwayat yang mengatakan mabudi asyun yaumal arbi'a illa wa tamma. Tidaklah sesuatu dimulai di hari Rabu kecuali akan sempurna sesuatu tersebut. Jadi ada yang baik, ada yang jelek. Termasuk salah satu cerita, ada Ibnul Harb, salah seorang ulama, salah seorang solihin, namanya Ibnul Hajj, minal muhaddisin, ahli hadis. Beliau pernah mau memotong kuku di hari Rabu. Akhirnya dia teringat ada ucapan yang melarang memotong kuku di hari Rebo. Kemudian dia abaikan. Karena dia ahli hadis, dia tahu hadis yang dia dengar itu adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak benar. Itu kepercayaan orang aja. Sehingga dia pun memotong kukunya tetap di hari Rebo. Akhirnya betulan. Tatkala dia memotong kukunya di hari Rebo, tidak lama setelah itu dia kena penyakit baros. Kaget dia. Padahal dia tahu hadisnya ini tidak sahih. Akhirnya dia bingung, dia sedih. Dan saat dia sedih tertidur, maka di situ Rasulullah SAW datang kepada beliau. Dan Rasul mengatakan, alam tasma nahyi, tidaklah kamu mendengar nahyi laranganku untuk memotong kuku di hari Rebo. Ya Rasulullah, lam yasin di zalikal hadis. Ya Rasulullah, hadis itu tidak sah, tidak sahih. Yakfik an tasma nahyi wa tamtani. Cukup sebenarnya buat kamu ketika mendengar larangan dariku untuk meninggalkannya dan menjauhinya, mau hadis sahih atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW mengusap punggungnya yang di situ ada baros. Maka di saat terbangun dari tidurnya, maka Ibnul Had tadi bersih kembali kulitnya, tidak ada lagi barosnya. Dan semenjak itu dia sumpah kepada Allah tidak akan melanggar lagi apa yang pernah didengar dari sabda Nabi SAW, mau itu hadis sahih ataupun tidak sahih. Ya, artinya jangan kita menantang, jangan kita melawan dengan sunnah, dengan hadis, dengan Quran. Walaupun mungkin hadisnya dhaif, selama itu adalah dikatakan qala Rasulullah SAW, lebih baik kita menghindar. Ya, pernah seseorang mengingkari sunnah Nabi SAW, yang mana diantara sunnah ketika habis selesai makan adalah menginsap atau menjilat jari-jari, sehingga makanan yang di jari-jari ini semuanya tidak tersisa dimakan ke dalam perutnya. Di situ sunnah hukumnya. Tapi sunnah ini kadang banyak yang tidak melakukannya. Dan mungkin sebagian merasa jijik menjilat-jilat begini. Padahal itu sunnah. Ya, inilah cerita bagaimana seseorang ketika melihat sunnah itu dan merendahkannya. Aduh, sunnah apa itu sih? Sunnah yang menjijikkan, sunnah seperti itu ini tidak perlu diikuti, sunnah apa? Apa yang terjadi di saat tidurnya, dia bangun dari tidurnya, kecuali jari-jarinya semuanya terputus. Ada wakil, ini cerita yang wakil. Kenapa? Karena dia mengingkari dan melawan sunnah Rasul SAW. Nah, maka kita kembalikan bahwasanya di hari Rebo, sebagian hari Rebo terakhir daripada bulan Safar, sebagian daripada salihin, sebagian daripada wali Allah mengatakan dalam kitab Al-Mujarrabat lil Imam Ad-Dairabi, bahwasanya di hari Rebo terakhir daripada bulan Safar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 320.000 bala. 320.000 bencana dan bala di akhir Rebo daripada bulan Safar. Sebagian daripada salihin dan arifin billah mengatakan hal tersebut, sehingga mereka menganjurkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah di hari tersebut. Jadi artinya apa? Artinya kita katakan bahwasanya di hari yang dikatakan oleh sebagian bahwasanya hari itu hari yang tidak baik, bukan berarti kita takut, bukan berarti kita memastikan, oh jangan kamu melakukan ini, kalau kamu melakukan itu di hari itu kamu akan sial, kamu akan terkena musibah dan seterusnya, enggak. Tapi juga jangan kita menentang. Jangan kita menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menentang kepada Rasul, jangan kita menentang apa yang dikatakan para ulama. Bisa jadi kita yang kena sial nantinya. Nah, di saat akhir Rebo bulan Safar, maka sebagian ulama menganjurkan untuk kita bersedekah. Untuk apa? Yarfa al-bala. Untuk menghindarkan daripada segala musibah dan segala bala. Karena sedekah termasuk keutamaannya adalah menghindari seseorang daripada bala. Di antara yang dianjurkan adalah membaca doa dan zikir dan baca Quran termasuk Yasin. Karena Yasin lima nuyat lah. Yasin ini sesuai dengan niat siapa yang membacanya. Niat dia apa yang dibaca, untuk apa Yasin itu dibaca? maka insya Allah niatnya dia akan disampaikan oleh Allah SWT. Yasin dengan niat sembuh, yasin dengan niat qada'il hajat, yasin dengan niat dia dipermudah untuk mencari rezeki, insya Allah. Nabi Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab ini, setiap habis sholat tidak lupa dia membaca surat Yasin. Setiap habis sholat fardu 5 kali. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya aku mendapatkan futuh, keterbukaan hati dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab aku membaca surat Yasin itu. Jadi kita zikir, kita doa, dan termasuk di antaranya adalah sholat. Mereka menyebutkan satu sholat, dan sholat itu 4 rakaat, dibaca setiap rakaatnya Al-Fatihah, dan kemudian setelah Fatihah baca Al-Kausar, Inna a'tainakal kausar 17 kali. Kemudian setelah itu dibaca Al-Ikhlas 5 kali, surat Al-Ikhlas, Kul a'udzu kul huwallahu ahad Allahus samad, dan kemudian mu'awwidzatain 1 kali 1 kali, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, setiap rakaat. Jadi apa yang mereka lakukan, yang kita anjurkan ini, kita katakan itu bukan ada Qur'annya, bukan juga ada hadisnya. Memang tidak. Tidak ada hadisnya, apalagi Qur'annya. Tapi itu secara khusus. Secara umum kita katakan boleh. Apa tidak boleh kita membaca Qur'an di waktu tertentu? Muka kita baca Qur'an di hari Rabu, Senin, Minggu, kapan, hari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid, terserah. Mau jam sekian, kita boleh membaca Al-Quran. Begitu juga zikir, kapanpun kita boleh membaca zikir. Begitu juga berdoa kepada Allah, boleh. Termasuk diantaranya adalah sholat. Ketika kita punya hajat, kita sholat. Ketika kita takut akan bencana, kita takut akan musibah, kita sholat. Ketika datang sesuatu yang menakutkan, gempa, banjir, dianjurkan kita sholat untuk mengingat Allah sementara dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat masalah besar, Nabi mubasyara ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bangun untuk melaksanakan salat. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan kecuali Allah, dan begitu juga tidak ada sesuatu yang menyebabkan musibah kecuali sesuatu itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca doa ini. Ketika kita melihat sesuatu kemudian takut. Kita melihat sesuatu kita takut, kita berada pada waktu tertentu kita takut. Mungkin kita takut ketika masuk ke kuburan dalam keadaan gelap. Apalagi kalau malam Jumat ya. Apalagi malam Jumatnya, malam Jumat kliwon. Enggak usah takut, takut sama siapa kalian? Semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya tidak punya kekuatan tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian takwa kepada Allah, mereka tidak akan bisa sedikit pun menyentuh kalian. Maka Rasul menganjurkan, katakan, katanya Rasul, kalau kalian takut dari suatu, katakan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa sayyi'at illa anta. Ya Allah, tidaklah ada seseorang yang bisa memberikan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada seseorang yang bisa menjauhkan daripada as-sayyi'at, kejelekan, illa anta, kecuali Engkau, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan secara umum zikir, salat, baca doa, sedekah dianjurkan setiap waktu, termasuk juga di waktu Rabu terakhir bulan Safar. Tidak kita katakan oh itu sunnah tertentu, itu salat sunnah, namanya salat sunnah Rabu waqatan, enggak ada. Tidak ada hadisnya, tidak ada sholat tertentu, tidak ada. Kita sholat untuk meminta perlindungan dari Allah SWT, maka itu sah-sah aja, maka itu juga diperbolehkan dalam agama. Bukan bid'ah. Ini rebuh kesan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, La adwa, wa la tiara, wa la hama, wa la sofar. Rasulullah SAW mengatakan, La adwa. Tidak ada yang namanya adwa. Apa adwa? Menular. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Oh ini menular. Atau kalian kalau misalnya kumpul dengan orang yang sakit gatal, nanti kalian akan kena penyakit gatal. Kalian kumpul dengan orang yang kena penyakit mata, kalian akan sakit mata. Kalian kumpul dengan orang yang kena penyakit juzam, penyakit lepra, kalian akan kena lepra dan seterusnya. Maka Rasul dikatakan di sini la adwa. Tidak ada yang namanya adwa, menular itu tidak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diyakini bahwasanya karena kalian duduk dengan orang yang sakit maka kalian sakit. Karena kalian duduk dengan orang yang gatal-gatal maka kalian gatal. Jangan diyakini seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hadis ini, datang sahabat dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami ini mempunyai sapi-sapi. Salah satu daripada sapi kami ini ada yang kena penyakit gatal. Kemudian kami kumpulkan sapi-sapi tersebut. Akhirnya sapi-sapi yang sehat menjadi sakit juga kena penyakit gatal." Berarti nunjukkan maksudnya orang itu kok bertentangan dengan yang dikatakan oleh Rasulullah. Adwa, tidak ada yang namanya menular. Maka Rasul mengatakan, faman a'dal awal. Kalau begitu, kalau kamu mengatakan bahwasanya sapi-sapi yang sehat kemudian menjadi sakit karena sebab yang pertama, karena sebab unta yang pertama yang kena penyakit gatal, kemudian siapa yang memberikan penyakit gatal kepada unta yang pertama itu siapa? Apa karena dia tertular juga? Kanda, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga unta yang kedua, unta yang ketiga yang memberikan sakit dan memberikan gatal adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menularnya. Itu hanya sebab. Jadi jangan dipercaya kalau kita kumpul dengan fulan yang sedang dalam keadaan sakit kita nanti tertular. Menular dengan sendirinya tanpa dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan seperti itu suatu yang batil, suatu yang bertentangan dengan iman kita. Kita percaya bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan, Allah yang menginginkan. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Tidak ada sesuatu ini membuat kebaikan, sesuatu ini membuat kejelekan. Semuanya membuat adalah Allah SWT. Yang lain itu hanya sebab aja. Kita makan bisa kenyang. Bukan kita makan ketika kita kenyang, bukan berarti makanan yang membuat kita kenyang. Tapi yang membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan itu hanya sebab. Allah menjalankan sebab. Sebab kenyang, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kenyang dengan sebab tertentu. Apa sebabnya? Yaitu sebab makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika pisau kita gunakan untuk memutus sesuatu. Kemudian pisau itu memotong sesuatu yang kita potong. Yang memotong sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan pisau. Pisau ini hanya sebab. Begitu juga api yang membakar, bukan berarti api yang membakar, tapi Allah Subhanahu wa taala membakar. Api itu hanya sebab. Allah sudah mempunyai kebiasaan membuat sesuatu dengan sebab tertentu. Sebab sakit ini, sebab terpotong ini, sebab terbakar ini. Tapi yang memberikan semuanya dan menentukan adalah Allah. Dan kapan aja Allah bisa menghilangkan sebab tersebut. Buktinya Nabi Allah Ibrahim dibakar di atas api yang besar. Tapi terbakar? Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Nabi Allah Ibrahim juga menyembelih putranya Nabi Allah Ismail dengan pisau yang sudah diasah berhari-hari supaya tajam. Tapi ternyata tidak terputus leher Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan. Allah yang menentukan terputus atau tidak terputus. Dan Allah yang menentukan terbakar atau tidak terbakar. Bukan pisau, bukan api. Dan begitu juga yang lainnya. Penyakit yang lainnya juga yang menentukan Allah. Kesembuhan pun juga Allah. Kalau kita ke dokter kemudian sembuh dengan minum pilnya, pil yang diberikan oleh dokter, bukan berarti dokter itu yang menyembuhkan. Dokter hanya sebab. Obat hanya sebab. Tapi yang memberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah ingin memberikan kesembuhan, siapapun dokternya, apapun obatnya, tidak akan sembuh orang tersebut. Ini iman yang kita. Ya, begitu juga Rasul mengatakan la adwa. Tidak ada yang namanya adwa, penyakit menular. Tapi kadang-kadang ada nas yang bertentangan dengan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, "Firra minal majzum firaraka minal asad." Larilah kalian dari seseorang yang terkena penyakit lepra seperti kalian lari daripada singa. Jadi kita diperintah oleh Rasul untuk menjauh daripada seseorang yang terkena penyakit lepra. Kalau kita masuk rumah sakit, itu orang-orang yang terkena penyakit lepra di rumah sakit itu diberi ruangan khusus, ruangan kaca. Tidak boleh ada seorang yang masuk di situ. Yang menjenguk pun hanya menjenguk dari luar kaca, takut menular. Di sini Rasul mengatakan, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kalian daripada seseorang yang terkena penyakit lepra seperti kalian lari daripada singa. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum bitta'un fi ard fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar kabar akan adanya wabah di suatu kota, di suatu tempat, jangan kalian masuk ke dalamnya. Khawatir nanti kalian kena wabah di situ. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau kalian punya binatang, kalian punya unta yang sakit, jangan dikumpulkan dengan binatang yang sehat, nanti yang lain juga terkena penyakit, kan bertentangan dengan yang tadi. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kita katakan tadi bahwasanya yang membuat sakit dan membuat sembuh semuanya Allah. Yang membuat orang hidup dan mati Allah. Yang membuat orang kaya dan membuat orang miskin juga Allah, bukan yang lain. Itu hanya sebab-sebab, yang lain hanya sebab. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majzum firaraka minal asad, terlarilah kalian daripada seorang yang terkena penyakit lepra. Kenapa kok disuruh lari? Padahal kan Rasul sendiri mengatakan tidak ada yang namanya adwa, penyakit menular. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita himbauan untuk jangan mendekat kepada orang yang terkena penyakit lepra. Takut apa? Takut nantinya kita akhirnya menjadi sebab di situ, sebab itu menyebabkan kita sakit. Bukan dengan kita kumpul langsung kena penyakit lepra, enggak. Dikhawatirkan nanti kalau kita duduk-duduk, akhirnya Allah menurunkan penyakit lepra kepada kita dengan sebab. Nah, dengan sebab kita duduk dengan dia. Tapi tetap yang memberikan penyakit. Nah, jangan kalian duduk dengan ini sebab. Sebagaimana sama seperti seseorang ketika ada api, dia menjauh daripada api, dia hati-hati daripada terkena tangannya itu terkena api. Padahal sudah kita katakan tadi bahwasanya api tidak membakar kecuali dengan izin Allah. Apa berarti kalau kita mengatakan bahwasanya api tidak membakar kecuali dengan izin Allah, kita taruh tangan kita di atas api? Oh, enggak mungkin kalau Allah enggak ngizinkan. Nih ana mau. Ya jangan coba-coba tapi ya. Ya, kenapa kita berusaha? Karena api hanya sebab, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan tangan kita terbakar di saat kita ditaruh di atas api, tapi bukan apinya yang membakar tangan kita, tapi Allah lah yang membuat kita tangan kita terbakar. Api hanya menjadi sebab. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Dan banyak cerita-cerita karamah, cerita mukjizat. Nah, sebagaimana kita menjauh daripada api, maka kita dianjurkan menjauh daripada penyakit, orang yang terkena penyakit lepra, orang yang terkena penyakit gatal yang menular penyakit. Tapi tetap dengan keyakinan kita takut terkena sebabnya, bukan kita nantinya terkena penyakit itu karena sebab orang itu yang menularkan penyakitnya, bukan. Tapi karena Allah lah yang menginginkan. Oleh karena itu termasuk di sini larangan kita menjauh daripada orang yang terkena penyakit, larangan tersebut agar kita nantinya tidak meyakini kalau kita akhirnya duduk dengan orang yang terkena penyakit, kemudian kita menjadi sakit, akhirnya kita yakin, wah ini berarti gara-gara penyakit menular, bukan karena Allah, memang betul-betul ini penyakit ini yang menyebabkan. Ya, na'udzubillah. Kita akhirnya bisa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikhawatirkan itu terjadi kepada hamba-Nya. Maka Rasul melarang kita untuk berdekatan dengan orang yang terkena penyakit, dan penyakit itu dikatakan penyakit yang menular. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Begitu juga yang lainnya. Rasul tadi melarang untuk masuk ke dalam suatu daerah yang di situ terkena hama. Maka bukan berarti kalau kita masuk pasti ya kena, tapi kita dikhawatirkan nantinya menjadi terkena atau kebetulan menjadi sebab Allah SWT menginginkan kita sakit di situ, dan seterusnya seperti itu. Inilah adwa artinya. Jangan kita tasaum, adwa menular. Wala tiara. Dan kedua, Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tiara, jangan kita tiara. Apa tiara? Dari kata toir, yang diambil dari kata toir burung. Dulu zaman jahiliyah, kalau mereka misalnya ingin atau berencana melakukan sesuatu tertentu, termasuk mereka misalnya ingin bepergian, mereka keluar dari rumah, mereka akan melihat burung yang ada di depan rumah. Kemudian mereka akan menerbangkan burung tersebut. Ketika burung tersebut terbang ke arah kanan, itu tanda kebaikan. Dan ketika burung terbangnya ke arah kiri, itu tanda kesialan. Dan kalau sudah terbang ke arah kiri, tanda sial, mereka tidak jadi untuk berpergian. Mereka tidak jadi melakukan hajat mereka. Ini kebiasaan jahiliyah. Jadi mereka meyakini kalau itu burung terbang kiri, berarti sial pasti itu. Tanpa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, la tiyaro. Tidak ada yang namanya sial. Tidak ada kalau kita melakukan ini menjadi sial. Kalau kita melakukan ini menjadi musibah. Kalau kita menjadi... tidak ada berkah di sini. Ini tasa'um namanya. Tiyaroh sama dengan tasa'um. Artinya sama dengan tasa'um. Rasul tidak suka dengan tasa'um. Menganggap sesuatu tertentu menjadi sebab kesialan. Mendatangkan kesialan. Itu tidak boleh. Sebagaimana tadi di hari-hari tertentu, tidak boleh diyakini. Termasuk hari Rebo pun, termasuk kita katakan hari Rebo akhir safar, tidak boleh kita yakini berarti itu hari yang pasti ada musibah di situ. Hari yang sial itu. Tidak. Begitu juga ya, kadang-kadang ada kan aturan-aturan ketika pindah rumah, tidak boleh pindah rumah di hari ini, itu sial. Jangan diyakini seperti itu. Hari itu mendatangkan kesialan, jangan. Yang mendatangkan kesialan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tiyarah. Kadang-kadang mereka tasawum dalam rumah, bentuk rumah tertentu. Kalau rumah itu menghadap ke arah barat atau ke arah timur atau menghadap ke gang, itu tanda kesialan, jangan. Ya Rasul sallallahu alaihi tidak suka. Karena apa? Khawatir iman seseorang itu akhirnya menjadi runtuh, menjadi tidak percaya. Yang mendatangkan kejelekan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia percaya bahwasanya mendatangkan kesialan rumah dengan bentuk seperti itu. Atau model ini, atau hari ini, atau hari itu yang mendatangkan kesialan. Itu dilarang oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya kita katakan ada waktu-waktu tertentu yang memang dikatakan jangan melakukan sesuatu tertentu di hari itu, di jam sekian. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan? Tapi bukan berarti kita meyakini bahwasanya hari itulah yang membuat kita sial, hari itulah yang membuat kita ini mendapatkan musibah dan tidak keberuntung, bukan. Tapi memang kebetulan persis sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, Rasul suka dengan al-fa'al al-hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan tafa'ul. Tafa'ul ini menjadikan sebab tertentu itu jadi sebab kebaikan. Ya, misalnya hari Jumat, hari yang baik, maka ketika hari Jumat ya kita berbuat kebaikan. Hari Jumat kita mungkin pindah rumah, kita hari misal dengan harapan karena harinya mulia, insyaallah apa yang kita inginkan menjadi mulia. Insyaallah apa yang kita mendapatkan menjadi mulia. Nikah di hari Jumat sesuai dengan yang disunnahkan oleh fuqaha, nikah di hari Jumat karena hari Jumat hari yang paling mulia. Siapa tahu pernikahan itu mendatangkan kemuliaan dari Allah. Ini namanya tafa'ul, bukan tasa'um. Kalau tasa'um tadi kita takut dengan kesialan. Kalau tafa'ul sebaliknya, kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan karena kita melakukan sesuatu yang ada kemuliaannya, sesuatu tertentu yang diyakini ada. Ini tafa'ul. Sebagaimana dianjurkan dalam nama, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan nama yang baik. Kenapa? Karena mimbab tafa'ul. Ketika diberi nama yang baik, insyaallah siapa tahu anaknya jadi baik. Sayyidina Abdul Muttalib yang memberi nama Nabi dengan nama Muhammad dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah. Abdul Muttalib dalam mimpinya diperintah untuk memberi nama kepada cucunya yang tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Ketika diberi nama Muhammad, mereka yang lain heran. Padahal sebelum-sebelum mereka ini tidak ada yang namanya Muhammad. Ayah-ayah mereka tidak ada yang namanya Muhammad. Kenapa kamu berikan nama Muhammad, wahai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan apa? Rojautu an yuhmad fis sama wa fil ard. Aku mengharap anak ini nantinya akan dipuji oleh penduduk langit dan akan dipuji oleh penduduk bumi. Dan ternyata benar. Dengan diberi nama Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh penduduk langit, para malaikat, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun memujinya. Dipuji oleh penduduk bumi, semua Nabi memuji Rasul. Apalagi selain Nabi, selain Rasul, semuanya memuji kepada Rasul SAW. Dengan harapan itu, maka Allah menyampaikan harapan yang diharapkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul SAW suka sendiri. Rasul sendiri suka mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Ketika ada seseorang ditanya namanya, siapa namamu? Maka si orang tersebut mengatakan, Asia. Asia. Dari aso, maksiat. Namaku adalah orang yang bermaksiat. Nama kok nama yang bermaksiat? Orang yang bermaksiat. Maka Rasul menggantinya dengan nama Jamila, anti Jamila. Nama kamu bukan Asiah lagi, bukan orang yang bermaksiat, tapi nama kamu mulai sekarang Jamila, orang yang indah. Dengan harapan apa? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus, bukan menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada cucunya Sayyidina Hasan dengan Hasan, sesuatu yang baik, Hasan, baik, bagus. Husain sama artinya baik dan bagus. Padahal awal mulanya Sayyidina Ali memberi nama kepada putranya Hasan itu awal mulanya dengan diberi nama Harab. Ketika ditanya oleh Nabi, "Madza samaitu waladak?" Apa yang kamu berikan kepada putramu daripada nama? Maka Imam Ali mengatakan, "Samaitu Harab." Aku beri nama dia Harab, perang. Ini akhirnya kan suka perang nantinya. Rasul mengatakan, "Lah, jangan kamu kasih nama Harab. Sami Hasan, kasih nama Hasan." Jadi Hasan, jadi orang yang baik. Begitu juga Husain, dikasih nama Harab lagi sama Sayyidina Ali. Sami Husain, jadi orang yang baik. Jangan dikasih nama, siapa nama? Fir'aun, jadi Fir'aun. Walaupun tidak menentukan sebagaimana kita katakan, yang menentukan hanya Allah, yang menjadi baik Allah, yang memberikan kebaikan Allah, yang menjadikan seorang manusia menjadi baik Allah, yang menjadikan manusia jelek juga Allah SWT. Tapi ada sebab-sebabnya. Allah menurunkan kebaikan dan kejelekan dengan sebab. Jangan mendekati sebab kejelekan. Makanya termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerah susu, kemudian memerintahkan sahabat untuk memerahnya. Sebelum memerah, sahabat itu ditanya dulu, siapa namamu? Maka dikatakan namanya Harab. Wah, jangan. Kalau nama kamu Harap, kamu kemudian kamu merah susu ini, jadi apa susunya nanti? Pedes rasanya mungkin. Yang lain aja, sahabat lagi yang lain datang. Aku ya Rasulullah merah. Siapa namamu? Murrah. Pahit. Wah, ini susunya bisa jadi? Lala katanya Rasul, jangan kamu. Siapa namamu? Ada yang ketiga. Ya'is. Aku orang yang hidup. Nah, tidak apa-apa. Kamu aja. Nah, bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam sini melihat Fa'al Al-Hasan? Kebaikan itu bisa mendatangkan kebaikan. Nama yang baik bisa mendatangkan kebaikan. Nama yang jelek sebaliknya bisa mendatangkan kejelekan, kesialan. Sayyidina Sa'id bin Musayyib, ahli hadis, tabi'in, bahkan min afdali tabi'in, termasuk tabi'in yang paling afdal. Kakeknya itu pernah, kakeknya karena dia tabi'in, kakeknya satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kakeknya Sa'id bin Musayyib ini, saya bin Musayyib bercerita bahwasanya kakekku ini berdatang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sama Nabi Muhammad ditanya, namamu siapa? Masmuk. Maka kakeknya, kakek saya bin Musayyib mengatakan, ismi Huzun. Ha Zainun, Huzun, kesedihan. Ini kalau sudah namanya sedih, Huzun, ya insya Allah akan sedih terus ini hidupnya nantinya. Maka Rasul merubahnya. Jangan kamu beri nama dirimu dengan Huzun. Ganti aja dengan nama Sahal. Kemudahan. Diberi nama yang baik, Sahal. Tapi orang itu menolak. Ya Rasulullah, ana tidak mau diganti. Karena ini yang memberi nama adalah ayahku. Aku tidak mau merubah nama yang diberikan oleh ayahku. Tidak mau dia diberi nama oleh Rasul. Dia tetap bersikukuh menetapkan namanya yang diberikan oleh ayahnya. Tabarukan dengan ayahnya, tapi tidak tabarukan dengan apa katanya Sa'id bin Musayyib. Wallahi demi Allah, keluarga itu senantiasa selalu dalam kesedihan. Sebentar sedih, sebentar musibah, sedih terus. Gara-gara namanya ini sedih, kakeknya ini dirubah dengan Sahal, tidak mau oleh Rasul, sedih terus. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah juga kedatangan seseorang. Ketika ditanya namanya oleh Sayyidina Umar, mereka dia mengatakan namaku adalah Jamrah, bara api. Jamrah. Ini kan berarti Jamrah bara api. Ini kan berarti bisa jadi wataknya nanti keras. Jamrah. Ah. Ditanya lagi, coba mungkin ayahnya mungkin bagus ayahnya. Nama ayah kamu siapa? Shihab, api yang menyala-nyala. Wah, ini sudah namanya Jamrah, ayahnya Shihab. Kamu berasal dari mana? Bahratun Nar. Nama kampung Bahratun Nar, lautan api. Akhirnya kita jadi nomor, sudah inti pulang coba. Jangan-jangan rumahmu terbakar karena panas. Dan betul, pulang ke rumah, rumahnya terbakar. Karena apa? Karena ada kaitannya. Jadi kalau yang jelek-jelek perlu dihindari. Bukan berarti Allah menyebabkan kejelekan sesuatu tersebut, tapi Allah menjadikan kejelekan dengan sebab tertentu dan mendatangkan kebaikan dengan sebab tertentu. Ini termasuk tiarah. Ya, la adwa wala tiarah. Rasul SAW tidak suka dengan tiarah. Menjadikan sebab tertentu menjadi sebab sial, itu jangan. Wala tiarah. Ya, tidak ada tiarah tadi itu mana. Wala hama. Ada lagi termasuk adat jahiliyah. Dan mungkin juga kadang-kadang adat ini berlaku ya. Adat jahiliyah mereka berkeyakinan kalau orang dibunuh atau orang itu mati dibunuh di, maka orang tersebut jasadnya, rohnya akan menjadi hantu. Dan hantu itu akan selalu berteriak sampai dibalaskan dendamnya. Jadi kalau misalnya keluarga kamu ada yang mati, dibunuh orang, kamu harus balas dendam itu. Yang membunuh harus dibunuh juga. Kalau enggak akan jadi mayitnya nanti jadi burung hantu. Dan burung hantu itu akan berteriak-teriak terus sampai kamu membalas dendam. Ini kebiasaan jahiliyah. Kadang-kadang kecokan gitu. Oh, awas lo, jangan mati tabrakan ini. Oh, mati tabrakan bisa jadi hantu nanti lo. Bisa jadi pocong, bisa ini. Nah, ini adat jahiliyah. La hamata. Kata Rasulullah, tidak ada yang namanya hama. Tidak ada yang namanya mayit jadi burung hantu, enggak ada. Mayit itu tetap ada di kuburnya. Itu hanya kisah-kisah yang dongeng-dongeng aja. Tetap mayat ada di kuburnya dan akan mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau dia mayat yang baik akan mendapatkan azab dari Allah, sementara kalau dia adalah jenazah yang jelek. Wala sofar. Nah, ini yang terakhir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk dikatakan wala sofar, termasuk bukan berarti bulan sofar ini bulan yang mendatangkan kesialan. Berarti bulan sofar ini mendatangkan musibah. Walaupun Nabi Allah Hud kaumnya kaum Ad diberikan musibah oleh Allah tepat di bulan Shafar dan juga tepat di hari Rebu terakhir daripada bulan Shafar, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di Rebu terakhir terjadinya. Itu hanya mungkin kebetulan. Ya, tapi jangan menantang, oh itu kebetulan, tidak mungkin. Ana mau menantang Allah. Nanti hari Rebu besok lusa ini termasuk buka terakhir daripada Shafar besok lusa ini. Aku mau nantang sama Allah, mau maksiat. Ada musibah apa enggak? Coba kalau kalian berani pasti kena musibah. Nah, kaum seperti itu, mereka menantang kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Diturunkan angin yang keras, angin yang berbunyi dengan suara yang keras. Akhirnya mereka pun yang sudah bersembunyi dan siap menghadapi azab Allah, mati semuanya. Kenapa? Karena menantang kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan Rebu Wekasan tadi. Ya, kemudian tadi kita baca sedikit daripada lanjutan kitab, yaitu menganjurkan kita menghidupkan awal hari dan menghidupkan akhir hari dengan ibadah kepada Allah. Awal hari yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah ma ba'dal fajr ila tulu'is syams. Awal hari yang dimaksud untuk kita gunakan beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah adalah habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh sampai terbit matahari, sampai waktu subuh berakhir, itu jangan digunakan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jangan yang lain. Termasuk juga tidur. Itu adalah barokah. Waktu yang barokah. Jadi waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari jangan tidur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan burika li ummati fi bukuriha. Allah akan memberikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya, di awal pagi hari. Dalam riwayat yang lain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berikan keberkahan ya Allah kepada umatku ini fi bukuriha, di awal pagi hari. Ya, dalam tadi kita baca dalam kitab tadi disebutkan oleh Habib Abdul Haddad satu riwayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibnu Adam, ija'al li sa'a min awalin nahar wa sa'a min akhirih aksika ma bainahuma. Jadikan waktu di awal pagi hari, yakni habis subuh sampai tulu'ul fajar, sampai tulu'us syams, terbit matahari, dan waktu terakhir hari, yakni ba'dal asr sampai terbenam matahari. Ini waktu yang mulia. Jadikan dua waktu tersebut untuk ibadah kepada-Ku. Aksika ma bainahuma. Aku akan mencukupimu. Mencukupimu dengan hajat-hajatmu, aku mencukupimu dengan rezekimu, aku mencukupimu dengan melindungi daripada segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala balak. Yang penting dua waktu yang sedikit ini, di habis sholat subuh sampai tulu'us syams, terbit matahari, habis sholat asar sampai terbenam matahari, itu jangan digunakan kecuali untuk beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayy Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab yang lain mengatakan bahwasanya kalau ibadah di awal pagi itu bisa mendatangkan keberkahan dalam rezeki yang zahir. Kalian ingin rezeki yang lancar, ingin rezekinya luas, ibadah habis sholat subuh sampai terbit matahari, jangan tidur. Dikit baca wiridul latif, karena ada kumpulan wirid Habib Abdul Haddad yang semuanya datangnya dari Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh beliau. Baca wiridul latif, baca Yasin, baca Quran walaupun berapa lembar, sampai terbit matahari. Enggak usah sampai jam 7, enggak usah, penting sampai terbit matahari, keluar waktu. Keluar waktu salat. Nah, itu mujarab mendatangkan rezeki, meluaskan rezeki. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, ini ada sih kebiasaan orang ini habis salat subuh langsung tidur. Tapi kaya dia. Rezekinya lancar. Kok bisa ini? Ya, keberpasti orang yang punya kebiasaan seperti itu walaupun kaya dan lancar tidak berkah. Dan harta yang dicari adalah keberkahan. Keberkahan. Dia gunakan untuk beribadah hartanya, dia gunakan untuk membantu orang lain, dan dia gunakan untuk membantu dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harta yang berkah. Banyak di antara orang-orang kaya hartanya berkah. Punya harta banyak tapi dia masyaallah khair. Tapi dia masya Allah dermawan, dia bantu masjid, dia bangun masjid, dia bantu musola, ma'had. Ini alhamdulillah orang doakan dia, mudah-mudahan dia tak panjang umur, tambah ruas rezekinya. Tapi ada banyak sebaliknya, orang kaya tapi pelit, bakhil, tambah kaya tambah bakhil, malah bukan tambah khair. Ada yang sebaliknya, ini namanya tidak berkah, walaupun dia tidur habis sholat subuh langsung tapi kaya raya, kaya raya percuma, tidak berkah, tapi membawa kesialan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ini habis subuh mujarab untuk mendatangkan rizki yang zahir, dan habis asar kalian baca iba, zikir, baca Quran habis asar, mujarab untuk mendatangkan rizki yang batin, mendatangkan kehusukan dalam ibadah, mendatangkan ketenangan hati ibadah habis asar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayat untuk bersalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat untuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, untuk anak-anak kita, keluarga kita, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dan diberikan panjang umur dengan umur yang barokah. Taatillah wa ta'at rasulillah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berikan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi ridha kepada kita, dalam keadaan Nabi senang dengan kita, dalam keadaan Nabi bahagia dengan kita. Ala hadinnya kunya salihah jami'ah syamilah di khairi dunia wa akhirah, istajib da'watina, kabulkan doa kami ya Allah, bisirri asrarul Fatihah.